Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma'ba'ad. Ikhwana fitina asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidin Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dengan bab yang ke-93. Qala rahimahullah babun nadbi ila itiyani shalah wal ilmi wa nahwihima minal ibadat bis sakinati wal waqar. Bab disunnahkan ketika mendatangi salat atau majelis ilmu atau semisalnya dari ibadah-ibadah dengan cara tenang, tidak tergesa-gesa. Taibarakum. Bab ini dengan jelas menyampaikan pesan untuk kita semua bahwa kalau kita datang ke masjid untuk sholat atau datang di majelis-majelis ilmu atau datang ke tanah lapang untuk sholat id atau yang lain-lain dari ibadah, maka hendaknya kita datangi tempat-tempat ibadah tadi dengan jalan yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Nah, mengapa demikian? Karena sejak kita melangkah menuju ke tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu, kita sudah diberi pahala dari ibadah tadi. Misalkan kita mau ke masjid untuk sholat, maka sejak kita keluar dari rumah menuju ke masjid itu sudah dinilai mendapatkan pahala ibadah sholat, sehingga termasuk adab yang disunahkan ialah mendatangi sholat atau ilmu atau ibadah yang lain dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, itu termasuk sunnah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, agama Allah tadi adalah melaksanakannya dengan penuh ketenangan, penuh kekhusyuan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Dan orang yang melaksanakan siar-siar agama Allah dengan penuh kekhusyuan, penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, itu menunjukkan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Barakallahu'alaikum. Cukup jelas ya. Nah, yuk sholat, berangkat, jangan ngebut naik motornya, santai aja ya. Nah, kalau jalan kok usah kemudian lari. Begitu pula kalau mendatangi majelis-majelis ilmu juga begitu. tenang, khusyuk. Atau melaksanakan manasik-manasik haji atau umrah, tenang, khusyuk. Baik, itu masuk bentuk adab dalam menghormati syiar-syiar agama Allah. Termasuk bagian dari ketakwaan. Sebaliknya, kalau melaksanakan syiar-syiar agama Allah dengan terburu-buru, cepat-cepatan, tergesa-gesa, maka ini dianggap tidak menghormati syiar-syiar agama Allah. Tidak khusyuk. Menyelisih sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan dua hadis tentang masalah ini. Hadis yang pertama nomor 704. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza uqimatish shalah, jika salat sudah dikumandangkan iqamahnya, sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, maka janganlah kalian mendatanginya dalam keadaan berlari. Waktuha wa antum tamsun, datangi sholat itu dalam keadaan jalan. Wa alaikum sakinah, hendaknya kalian tetap tenang. Fama atraktum fasallu, bapapun jumlah rokaat yang kalian dapati bersama imam, ikuti sholatnya. Wa ma fatakum fa'atimu, dan rokaat yang kalian ketinggalan, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Zada Muslim fi riwayatil lahu. Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Karena salah seorang dari kalian ketika sudah menyengaja untuk mendatangi tempat salat, maka dia dianggap sedang salat. Baik, cukup jelas. Kalau ada iqamah, itu biasanya orang kan targetnya enggak ketinggalan, ya kan? Akhirnya naik motor yang ngebut, gitu. Atau naik sepedanya ngebut, atau jalan kakinya dibatalin, ganti lari supaya enggak ketinggalan, ya. Nah, jadi mungkin kalau kita main perasaan, hal itu kayaknya baik, ya. Orang ini gak mau ketinggalan rokaat sholat jamaah, ya kan? Nah, ternyata salah. Karena yang dituju dalam sholat itu ialah kekhusyukan. Nah, inti sholat ialah kekhusyukan. Bukan target-target seperti itu. Tapi khusyuan, datang saja dengan tenang, ya. Kalau ada rakaat yang dijumpai, ya kita ikut bersama imam. Kalau rakaatnya ada yang ketinggalan, ya kita sempurnakan sendiri. Nah, karena ketika kita sedang jalan tadi sudah dinilai telah melakukan ibadah sholat. Dah, masya Allah, walhamdulillah, ya. Nah. Ini termasuk rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Termasuk kalau mendatangi majelis taklim, ustaznya sudah tampil innal hamdalillah. Waduh, tinggalannya. Enggak usah kemudian lari. Enggak usah kemudian apa ini? Terkesa-kesa. Datangi dengan penuh ketenangan. Duduk. Yang masih tersisa, ikuti dengan baik. Yang lewat minta rekaman dari yang lain, ya. Nah, nggak sampai kemudian ngos-ngosan begitu kalau tersaksa. Dan yang lain-lain, tawaf juga begitu. Ka'bah itu kelilingi dengan tenang, khusyuk. Enggak usah pakai target ini saya tawafnya harus cepat. Nah, ya. Sekian menit. Itu enggak, dengan tenang. Demikian dan yang lain-lain. Termasuk adab. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-705. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Bahwa sungguhnya Ibnu Abbas berangkat ke Arafah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu zajran syadida wa darban wa sautan lil ibil. Nabi kemudian mendengar jamaah di belakang itu ribut. Kemudian banyak langkah kaki terkesa-kesa, banyak suara-suara memaksa untanya untuk segera berjalan. Fa'asara bi sauti ilaihim, maka Rasulullah dengan suaranya menyampaikan pesan kepada jamaah yang di belakang. Waqala ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum sakinah, hendaknya kalian berangkat dengan tenang. Fa innal birra laisa bil idha, sesungguhnya untuk mendapat kebaikan itu enggak usah terburu-buru semacam itu. Rawahul Bukhari wa rawa Muslim ba'dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebagian lafadznya. Al-bir at-ta'ah. Bir di sini ialah ketaatan. Wal idha bi dadin mujamah qablaha ya'un wa hamzah maksurah wa huwa al-isra. Al-idha dad beri titik sebelumnya ya dan hamzah yang dikasrah maknanya ialah terburu-buru. Nah, jadi ketika berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah itu kan melaksanakan salah satu dari manasik haji, ya kan? Sunnahnya ialah berangkat dengan tenang. Karena ketika sudah mulai berangkat itu sudah dinilai sedang apa ini? Ibadah. Enggak perlu terburu-buru. Enggak perlu kemudian sampai ribut, maksa kendaraannya ngebut, ya. Nah. Karena ketaatan itu didapatkan dengan ketenangan dan kekhusyuan. Apalagi kalau jamaahnya banyak, kalau ngebut-ngebutan, malah tabrak-tabrakan, tindih-tindihan, maka bisa mencelakai jamaah yang lain. Begitu, ya. Nah, intinya dalam masalah ketaatan itu dilaksanakan dengan apa ini? Ketenangan, kekhusyuan, ya, hatinya itu benar-benar khusyuk, gak terburu-buru. Taib, barakallahu'alaikum. Namun ada 6 perkara yang harus dilaksanakan dengan segera, enggak boleh ditunda-tunda. Ini pengecualian. Tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam rahimahullah, al-ajalatu minasyaitan ila khamsah. Bukan 6, tapi 5. Al-ajalatu minasyaitan ila khamsah. Terburu-buru itu termasuk sikap dari setan, termasuk bagian dari amalan setan, kecuali dalam melaksanakan 5 perkara maka harus dilaksanakan dengan segera, nggak boleh tunda-tunda, nggak boleh kelewas-kelewes, ya, segera. Fa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 6 perkara ini termasuk sunnah Rasul dengan cara melaksanakannya segera, tak boleh ditunda-tunda, harus segera. Yang pertama, it'amu dhaif, memberi suguhan ke tamu. Ada tamu datang atau langsung, kita harus pas segera untuk menjamunya. Jangan malah ditunda-tunda, nanti malah tamunya keburu pulang, kita enggak bisa menjamunya. Ya, ya segera. Yang kedua, watajhizul mayyit. Ini mempersiapkan dan mengurus penguburan si mayat. Ya. Jadi kalau sudah meninggal, segera digali kuburnya, segera dimandikan jenazahnya, segera dikafani, segera disolatkan jenazahnya, segera diantar ke kuburan. Ini sifatnya segera. Nggak boleh kemudian apa ini ditunda-tunda tanpa ada udur, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Wa tazwijul bikri. Yang ketiga ialah menikahkan anak gadis. Nah, ini termasuk sunnahnya Rasul, jangan sampai nunggu perawan tua. Nah, ya, semakin cepat semakin baik. Anak gadis itu harus dijaga kehormatannya. Ini bukan terburu-buru, ya, tapi itu memang sunnah Rasul yang harus disegerakan. Nah, menikahkan anak gadis. Yang keempat ialah waqadha'ud dain. Melunasi utang. Sudah begitu, harus segera. Lebih cepat lebih bagus. Jangan malah ditunda-tunda. Jangan malah diulur-ulur kesannya, menghindar. Nah, langsung, ya, ada uang, bayar. Walaupun cicilannya ada ketentuan. Setiap bulan misalkan nyicilnya 2 juta. Nah, tapi kalau lebih dari itu gak apa-apa, ya. Maka jangan kemudian cuma 2 juta. Kalau kita bisa nyicil langsung 10 juta, langsung. Yang penting selesai, ya. Begitu. Namanya qada udain. Dan yang kelima ialah wattaubah minadz dzanbi. Bertaubat dari dosa. Itu harus segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan diperlambat. Ya. Nah, harus segera. Ini 5 perkara disunahkan untuk dilaksanakan dengan segera. Enggak boleh santai-santai. Ya. Nah. Adapun selain ini, maka dilaksanakan dengan tenang, enggak boleh terburu-buru, ya. Nah, demikian. Barakallahu. Selanjutnya, bab yang ke-94. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah babu ikramid dhaif. Bab memuliakan tamu. Ini pembahasannya sudah mengarah pada adab-adab tertentu, ya. Ini termasuk bagian dari keimanan adalah memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuk krim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Jadi ini termasuk bagian dari keimanan. Memuliakan tamu itu bukan perkara-perkara biasa, tapi termasuk bagian dari keimanan. Semakin bagus imannya, harusnya semakin menghormati tamunya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan 2 ayat dalam masalah ini. Yang pertama, surah Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 27 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang terkenal sebagai nabi yang sangat menghormati tamu-tamunya. Qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Apakah telah sampai kepadamu cerita tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, yakni para malaikat. Iddakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika para malaikat menemui Nabi Ibrahim, mereka menyampaikan salam. Assalamualaikum. Qala salam qaumun munkarun. Nabi Ibrahim menjawab, Waalaikumsalam. Ya, kalian dari mana? Kok saya tidak kenal? Ya. Faragha ila ahli. Maka Nabi Ibrahim langsung menemui istrinya. Faja'a bi'ijlin samin. Beliau langsung menyuguhkan hidangan anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim. Dengan segera disuguhkan pada tamunya. Datang disambut dengan baik walaupun gak kenal siapa mereka, dari mana. Tapi langsung masuk rumah, apa yang ada disuguh. Qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim kemudian berkata, silakan dimakan. Kenapa kok gak dimakan? Ya, apa-apa silakan gitu. Ya, yang mana saat itu tentu para malaikat gak makan. Ya, nah, tangan mereka gak bergerak sedikit pun untuk mengambil hidangan yang mewah tadi, yang sangat lezat. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak makan, tidak minum, tidak memiliki syahwat. Nah, saat Nabi Ibrahim curiga, ya, takut ini, ya, jangan-jangan ini tamunya berniat jahat. Nah, para malaikat tahu kekhawatiran Nabi Ibrahim, kemudian mengatakan kalau mereka ialah para malaikat utusan Allah menyampaikan dua berita kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama berita gembira bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniai seorang anak, ya. Dari istrinya yang sudah tua. Nah, yang kedua berita yang menyedihkan, yakni mereka diutus untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Mereka mau dihancurkan. Baik. Intinya yang bisa kita ambil faedah ialah Nabi Ibrahim sangat memuliakan tamunya walaupun tamunya itu tidak dikenal. Bukan sahabatnya lah, ya, bukan kenalannya, ya. Nah. Bagaimana kalau seandainya tamu itu adalah sahabatnya yang ia kenal, ya harus lebih dimuliakan lagi, ya. Enggak kenal saja dihormati, apalagi dikenal, apalagi sahabatnya. Wah, sudah, ya. Tambah harus dihormati. Demikian. Yang kedua, di sini ada faedah bahwa di antara adab dalam menerima, menjamu atau memuliakan tamu ialah segera menyuguhkan hidangan untuk tamu. Sebagaimana tadi itu tidak termasuk larangan, ya, dalam tersa-kesa. Bahkan dianjurkan untuk bergegas segera, ya, menghidangkan makanan. It'amud dhaif. Ya. Enggak usah pakai nanti-nanti. Atau ngobrol dulu. Enggak. Langsung. Silakan itu. Ya. Masuk rumah. Wadah apa, ya. Naam. Minuman, jajan, mau keluarkan, selesai. Baru ngobrol, ya, ya begitu. Kalau ngobrol lama, nggak ada minuman, nggak ada makanan, nggak ada jajan, langsung sebentar ya, saya mau ke belakang. Katanya enggak usah, saya harus pulang. Naam ya. Kasihan tamunya sudah lama. Ternyata enggak disuguhi apa-apa ya. Mau pulang malah disuguhi sudah enggak selera ya. Naam. Barakallahu. Demikian. Kemudian termasuk dalam adab memuliakan tamu adalah menyambut dengan wajah berseri, wajah yang ramah, walaupun enggak dikenal tamunya. Dan juga disambut dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik, yang sopan. Intinya itu. Ya. Kalau hidangan, suguhan itu jadi lebih nikmat walaupun biasa-biasa. Kalau penyambutannya orangnya itu sopan, ramah, ngomongnya enak, ya. Makanan yang dihidangkan walaupun tahu tempe sedap, kenapa? Tamunya dihormati, disukui dengan wajah yang ramah, ucapan yang sopan, yang enak, ya. Nah, bakal itu intinya. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah ditanya, su'il Al-Auza'i ma ikramud dhaif. Wahai Al-Imam Al-Auza'i, memuliakan tamu yang paling penting itu apa? Qala talaqatul wajhi wa tayyibul kalam. Beliau menjawab, wajah yang ramah, yang berseri, yang bersahabat, yang enak gitu ya. Nah, dan ucapan yang baik. Walaupun tamunya enggak dikenal, apalagi dikenal, wah tambah ya, harus benar-benar menampakkan kegembiraan dengan kedatangan tamu-tamunya tadi ya. Seneng gitu, disambut dengan baik sama. Intinya seperti itu. Nanti makanan-makanannya dihidangkan walaupun sederhana jadi lebih nikmat. Tapi kalau wajahnya sudah wajah seperti musuh, omongannya sudah enggak enaknya, tamunya sudah takut duluan, sudah sakit hati duluan, ya, nah, dipelototin, ya, nah. Walaupun hidangannya mewah, dah, tamunya itu kayaknya sudah enggak selera makan, ya. Lihat muka orangnya sudah serem, enggak bersahabat, ya, nah. Omongannya juga enggak ngenain. Ngapain kamu kok kesini? Gitu. Ya. Ya sudah dimakan. Ya. Saya ini capek kamu datang. Gitu. Wah. Akhirnya yo. Ya sudah. Mohon maaf ya. Ayo dimakan. Kita belikan sate. Macam-macam. Silakan dimakan sendiri sama istrimu. Aku nyati sendiri di jalan. Ya. Nah, sudah gak selera. Ya. Nah, begitu. Jadi intinya kata Al-Auza'i rahimahullah. Inti dari memuliakan tamu ialah talaqatul wajhi wa tayyibul kalam. Wajah yang ramah, ucapan yang baik, sopan. Ya. Nah, demikian yang harus kita terapkan. Tamunya enggak dikenal sekalipun seperti itu, apalagi kenal, apalagi teman lama, apalagi sahabat perjuangan, sambutlah dengan penuh kehangatan sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah surah Hud ayat 78. Ini menjelaskan tentang Nabi Lut alaihissalam yang juga terkenal baik dalam menerima tamunya, ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'ahu qaumuhu yu'ra'una ilaih. Kaumnya Nabi Lut bergegas ke rumahnya Nabi Lut yang saat itu ada tamu para malaikat yang menjelma menjadi laki-laki yang tampan, ya. Kenapa kok bergegas? Kaum Nabi Lut senang dengan sesama jenis LGBT. Ya. Nah. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Kaumnya Nabi Lut senang melakukan tindakan keji. Ya tadi itu. Suka dengan sesama jenis. Qala ya qaum, haula'i banati hunna adharu lakum. Wahai kaumku, jangan ganggu tamuku. Dah, nikahi saja putri-putriku. Itu lebih bersih untuk agama kalian. Fattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tuhuzuni fi dhaifi. Janganlah kalian membuat aku sedih dengan mengganggu tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid? Ada enggak di antara kalian laki-laki yang berakal cerdas, yang baik? Kok seperti itu tindakannya? Nah, di sini Nabi Lut menampakkan ikramud daif dari sisi yang lain. Kalau penyambutan dengan jamuan, naam, dan termasuk suatu yang biasa. Termasuk ikramud daif adalah kita berusaha untuk mengkondisikan tamu kita itu nyaman di tempat kita. Kasan di tempat kita, ya. Nah, sehingga kita berusaha untuk menghilangkan segala macam gangguan-gangguan, nah, ya, supaya tamu kita senang di tempat kita, kasan, ya. Nabi Lut ketika kedatangan kaumnya yang mau ganggu tamunya, karena yang datang ini malaikat dengan penampilan laki-laki yang ganteng, ya. Wah, langsung mereka itu kayak sudah tertutup mata hatinya, ya. Kalau enggak ada yang seganteng itu di daerahnya, ya. Wah, ini kesempatan ini, ya. Rame-rame kesana. Nabi Lut kemudian menghadang kaumnya. Jangan ganggu tamuku, ya. Sana, pergi semua. Itu. Apakah mereka pergi? Enggak. Mereka bandel, ya. Nafsunya langsung naik. Bandel. Apa yang terjadi? Tamu-tamunya tadi yang merupakan malaikat memberitahukan Nabi Lut bahwa mereka itu malaikat, ya. Tenang saja. Ya, mereka pun semuanya ketika masuk ditampar sama para malaikat semuanya. Ya. Nah. Dalam kondisi mereka bergelimpangan. Dan saat itu para malaikat meminta Nabi Lut untuk segera mengungsi karena daerahnya akan diluluh lantahkan oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, akan dihancurkan semuanya. Termasuk istrimu. Nah, ya. Dibinasakan. Dan istrinya Belut enggak masuk LGBT tapi mendukung atau ridho, ya. Hak asasi gitu. Nah, mendukung walaupun enggak melakukannya masuk, ya. Pokoknya sebelum subuh hancur gitu. Kamu dan keluargamu hendaknya mengungsi sebelum subuh hancur. Dihancurkan, dikirim batu dari neraka melempari semuanya, mati berkelimpangan. Kemudian tanah yang ada di atas dibalik menjadi bawah, diangkat tanahnya itu langsung dibalik. Nah, termasuk azab yang belum pernah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelumnya atau setelahnya, dibalik menghancurkan, ya. Itu adab yang diterima oleh kaum Nabi Lut. Karena mereka melakukan apa ini? Tindakan sayyi'at. Yakni menyukai sesama jenis. Begitu, ya. Inti dari ayat ini ialah ikramud dhaif. Memuliakan tamu ialah menciptakan rasa aman. Mengkondisikan rasa aman. Supaya tamu kita nyaman, tenang berada di tempat kita. Termasuk bentuk ikramud dhaif. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis tentang masalah ini. Yang pertama hadis nomor 706. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung silaturahminya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jelas, memuliakan tamu termasuk bukti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Semakin baik imannya, harusnya semakin memuliakan apa ini? Tamu-tamunya. Jadi kalau ada orang yang enggak hormat sama tamu, enggak memuliakan tamunya, enggak menghargai tamunya, dan lain-lain, berarti keimanannya sedang bermasalah, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Hadis berikutnya, yang ke-707. Qala rahimahullah wa an Abi Syuraih Khuwailid ibni Amr al-Khuza'i radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Syuraih Khuwailid ibni Amr al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu ja'izatahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya, yakni memenuhi jaizahnya. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa hak tamu itu wahai Rasulullah? Ya, jaizah itu hak istimewa untuk tamu, ya, yang harus dipenuhi itu apa wahai Rasulullah? Qala yaumuhu wa lailatuhu. Itu hak istimewa pada hari pertama dan malam pertama bertamu. Wa diyafatu thalathatu ayyam. Hak tamu itu ada 3 hari. Fama kana wara dzalik fa huwa shadaqa alaih. Kalau lebih dari 3 hari, sedekah untuk tuan rumah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, la yahilu li Muslim ayyukima inda akhi hatta yusimahu. Tidak halal bagi seorang Muslim sengaja bertamu ke tempat saudaranya, kemudian membuat saudaranya berdosa. Tidak halal bagi seorang sengaja bertamu di tempat saudaranya yang menyebabkan saudaranya berdosa. Qalu ma ya Rasulullah, kaifa yu'timu? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara dia membuat saudaranya berdosa? Bukan cuma sekedar bertamu, ya. Qala yukimu indahu wala sya'ilahu yukrihi ibi. Dia sengaja bertamu padahal saudaranya enggak punya sesuatu yang dipakai untuk menyugi dia, maka menyebabkan saudaranya berdosa. Maksud dari hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, yang pertama tadi bahwasanya termasuk bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhir ialah memuliakan tamu. Yang kedua, pelayanan istimewa atau jaizah bagi tamu itu pada hari pertama bertamu. Ketika hari pertama bertamu dilayani super istimewa, ya. Kemudian pelayanan untuk tamu itu 3 hari yang bersifat wajib. Tapi yang paling istimewa adalah hari pertama. Adapun kalau pelayanan di atas 3 hari, kalau tamunya masih belum pulang-pulang ya, maka itu sedekah. Kalau memang enggak mampu, bilang, mohon maaf, saya enggak bisa menjamu lebih dari 3 hari. Kemampuan kami seperti itu. Enggak masalah. Tapi kalau masih terus dijamu, maka itu sedekah. Nah, kemudian termasuk dosa kalau kita menyengaja tidak menjamu tamu kita padahal di waktu-waktu pelayanan untuk tamu ya. Hari pertama enggak kasih apa-apa, hari kedua tambah, enggak dikasih, hari ketiga tambah enggak dikasih ya. Nah, dosa. Kemudian dilarang bagi kita untuk sengaja datang. Barakofikum. Ya, sengaja datang di saat tuan rumah adalah orang fakir, miskin, enggak punya apa-apa. Ya, nah. Jadi misalkan waktu makan, kita sengaja bertamu di saat-saat makan, ya. Padahal yang kita tamui adalah orang yang fakir, enggak punya apa-apa, untuk makannya sendiri saja susah, ya. Enggak boleh kita sengaja datang saat-saat itu, ya. Nah, kenapa? Karena kalau ternyata datang ke situ terus dia enggak nyuguhi apa-apa untuk kita yang bertamu, dia berdosa. Dan kita juga ikut berdosa karena kita menjadi sebab saudara kita tadi enggak menjamu tamu. Begitu. Barakofikum. Sehingga termasuk adab dalam bertamu. Barakofikum. Janganlah bertamu di waktu-waktu jadwal makan. Karena kita enggak tahu kondisi ekonominya sekarang ya. Nah, jam-jam makan. Nah, kecuali kalau ada janjian kesepakatan terlebih dahulu. Dan memang itu adalah waktu pertama. Kalau jam-jam makan jangan. Nanti kiranya kita kesana mak untuk cari makan. Ya. Nah. Padahal kita gak tahu orangnya ini sedang pailit, utangnya banyak ya. Nah, datangi tamu, tamunya 2 mobil. Nah, nasi bungkus saja sudah bapak ya kan. Nah. Kecuali kalau memang sudah janjian dan dipersilakan di jam-jam itu atau tidak di jam-jam makan, tapi karena kita keperluannya lama sampai ketemu jam makan ya gitu. Ahsan, ketika ketemu jam makan pulang ya. Nah, begitu. Daripada kita apa ini menjadi sebab saudara kita enggak bisa menjamu dan berdosa ya. Nah. Barakofikum. Tapi kalau memang saudara kita itu memang sopirnya kamu datang jam sekian ya. Sengaja memang ya dipaskan waktu makan supaya bisa menjamu tamunya, enggak masalah. Begitu ya. Taib barakofikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajarannya dan bisa istiqamah di atas ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.